Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, kita lanjutkan lagi seri dakwah ilallah, The Islamic Shadow Presentation. Insyaallah kita awali pada presentasi kali ini dengan suatu pertanyaan-pertanyaan besar. Yang pertama adalah, apakah Anda, apakah kita peduli dengan hidup kita ini? Ya. Apakah Anda peduli dengan hidup Anda? Ya. Apakah Anda tahu bahwa Anda hanya hidup sekali di dunia ini? Apakah Anda betul-betul memahami bahwa nyawa Anda itu cuma satu? Ya. Bahwa waktu yang sudah berlalu itu tidak akan kembali selama-lamanya, detik per detik itu tidak akan kembali selama-lamanya, bahwa kehidupan ini berjalan dengan pasti, ya, hitungan detik per detik pasti dan pasti, semuanya mengikuti aturan itu. Ya. Maka kalau kita peduli dengan hidup kita, maka kita akan sungguh-sungguh dengan hidup kita. Ya. Kita akan berpikir sungguh-sungguh tentang arah tujuan hidup kita. Tentang konsep keyakinan hidup kita. Tentang apa yang kita perjuangkan di dalam hidup kita ini. Ya. Apa yang kita inginkan di dalam hidup kita ini. Ya. Maka kalau kita ingin memang betul-betul sungguh-sungguh peduli dengan hidup kita, maka kita niscaya akan berusaha, ya, sungguh-sungguh pula untuk mencari jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan sistem kehidupan ini, ya, seluruh kehidupan jagat raya ini. Ya. Maka orang yang sesat adalah orang yang tidak peduli dengan hidup dia, ya, dengan jalan hidup dia, apakah jalan hidup dia itu sudah benar atau salah. Dia tidak peduli dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Dia tidak peduli orang lain. Dia tidak peduli dirinya sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena dia malas untuk berpikir, malas untuk merenung. Ya. Mereka malas untuk mencari kebenaran. Ya. Tidak semangat untuk mencari kebenaran. Ya. Dia ingin hidup mudah. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya ingin dirinya hidup senang, enak, mudah, bersenang-senang, ya kan? Berhura-hura, ya kan? Di sana senang, di sini senang. Ya. Dia hanya ingin hidupnya itu tidak banyak masalah. Dia hanya ingin hidupnya itu mudah, lancar, ya, dan semuanya dinikmati. Enak, maunya enaknya saja. Ya. Dia tidak mau rugi, tidak mau menderita, dia tidak mau susah. Nah inilah konsep hidup, ya, yang diserukan oleh setan. Iblis, musuh utama manusia. Saudaraku yang budiman dan cerdas, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, surat ke-28, ayat 83. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Wal'akibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sungguh-sungguh menetapi ketakwaan. Jadi, di depan kita ada akhirat. Semua yang mati itu kembali kepada Allah. Semua manusia akan mati, pasti. Ya. Dan setelah mati, maka dia kembali kepada Allah, zat yang menciptakan manusia. Ya. Semuanya, semua manusia. Dari Adam AS sampai manusia yang baru mati kemarin, hari ini, bahkan sampai nanti manusia akhir zaman. Ya. Ketika nanti Allah hancurkan seluruh jagat raya ini pada hari kiamat, maka kemudian Allah bangkitkan seluruh manusia. Ya. untuk menerima amal catatannya. Untuk Allah adili perbuatannya. Untuk Allah tegakkan keadilan kepada seluruh makhluk. Allah maha adil, maka Allah tegakkan keadilan kepada seluruh makhluknya. Dan Allah kemudian balas semua amal-amal perbuatan manusia. Ya. Saudaraku yang budiman terjelas, akhirat, negeri akhirat, itulah negeri yang abadi. Ya. Negeri yang selama-lamanya akan dihuni oleh manusia. Ya. Sementara dunia, tempat tinggal sekarang kita ini adalah negeri yang hanya sementara, temporer. Ya. Ibaratnya adalah seorang yang berjalan dalam mengarungi perjalanan yang sangat panjang, jauh jaraknya, dan kemudian dia ya, menepi sebentar untuk berteduh di bawah pohon. Ya. Maka waktu dia berteduh di bawah pohon itulah, itulah seperti ibaratnya dia hidup di dunia ini. Ya. Cuma sebentar. Dan Allah perintahkan kepada kita ketika kita ya, bertiup, berteduh sebentar di bawah pohon itu untuk mempersiapkan ya, perbekalan sebaik mungkin, sebanyak-banyaknya untuk perjalanan berikutnya yang sangat panjang dan jauh jaraknya. Nah, maka orang yang lalai adalah orang yang hanya sibuk memikirkan waktu dia berteduh itu. Dia tidak memikirkan perjalanan berikutnya yang panjang. Orang yang lalai adalah hanya memikirkan kepentingan kehidupan di dunia ini. Hanya untuk bersenang-senang, mumpung masih hidup di dunia, maka waktu untuk bersenang-senang, mencari kesenangan, mencari harta benda, mencari popularitas, mencari kehormatan diri, ya, tamak terhadap dunia, ya, tamak terhadap kekayaan, tamak terhadap fasilitas hidup, tamak terhadap kejayaan diri, ya, prestasi pribadi, ya kan, dan kesenangan-kesenangan dunia, dunia wilayahnya. Maka inilah orang yang lalai. Kemudian dia tidak mempersiapkan bekal untuk perjalanan panjang sehingga nanti akan mendapatkan banyak kesukaran hidupnya di perjalanan berikutnya. Negeri akhirat Allah jadikan, ya, peruntukkan bagi orang-orang yang la yuriduna uluwang fil ard, ya, tidak mau menyombongkan diri di muka bumi, ya, tidak mau, orang itu tidak mau takabur, sombong. Jadi kenapa? Karena dia hidup dan kehidupan dia sudah diperuntukkan kepada Allah. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang-orang yang tidak menyombongkan diri adalah orang-orang yang mempersembahkan hidup dan kehidupannya, ibadahnya, hidup dan matinya, sholatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebesar apapun kerja keras dia di dunia ini, usaha dia, perjuangan dia itu membuat dia tidak sombong. Kenapa? Karena semuanya adalah untuk Allah, dia ikhlaskan untuk Allah. Dia tidak butuh balasannya di dunia ini. Ya. Dia tidak butuh balasan di dunia ini. Dia di semuanya Allah berikan, persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang dia sadar bahwa tugas utama bagi seorang manusia di dunia ini adalah menghamba sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Jadi sepenuhnya ya, terus menerus ya, dia beribadah mempersembahkan hidup dan kehidupannya, amal-amal perbuatannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang seperti ini itu mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Ketika disuruh sholat lima waktu di masjid berjamaah mudah, segera menyambut dengan senang. Walaupun ketika sholat isya, sholat subuh dalam kondisi lelah, capek, dalam kondisi mengantuk, dalam kondisi letih, ya kan? Tapi dia bersemangat untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena dia sudah mempersembahkan hidup dan kehidupannya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak sombong. Ya. Sehingga dia tidak seperti iblis, ya. Iblis dulu sebelum dikutuk oleh Allah, dia adalah hamba Allah yang taat. Ya, namanya adalah Azazil. Ya, Azazil. Dia taat, ya, banyak beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, ya, bahkan konon beribu-ribu tahun, ya, sebelum Adam diciptakan Allah. Dia adalah Azazil, ya, makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah, beribu-ribu tahun, ya. Tetapi, ya, karena iri, ya, karena ujub, ya, ujub terhadap ibadah dia, iri terhadap manusia, terhadap Adam, ya, maka dia kemudian sombong. Kesombongan dia kemudian membuat dia kafir. Tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia kafir dan kemudian dia terkutuk. Dan dia sampai sekarang itu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia terkutuk, dilaknat oleh Allah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Maka dia adalah orang yang dia adalah makhluk yang sangat sombong, ya, dan dia menyeru manusia mengikuti jalan hidup dia, mengikuti langkah-langkah dia menjadi orang yang sombong. Supaya apa? Supaya menemani dia di akhirat selama-lamanya. Ya. Maka saudaraku yang budiman dan cerdas, janganlah kita sombong. Segala hal yang bisa mengarah kepada sombong, kita hilangkan. Nah, Islam adalah aturan yang sangat indah. Ketika Allah melarang kita untuk sombong, maka segala hal yang menuju kesombongan, jalan menuju kesombongan itu Allah larang. Ya. Misalnya kita, kenapa orang sombong? Karena dia berkuasa. Fir'aun. Ya. Fir'aun adalah pribadi yang sombong. Ya. Dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Ya. Aku adalah Tuhan kamu yang sangat tinggi, sangat maha tinggi. Ya. Maka kamu semuanya rakyatku, wahai penduduk Mesir harus menyembah kepadaku. Ya, sombong sekali. Ya. Kenapa? Karena dia ya, berkuasa, karena dia banyak tentara, dia punya banyak kekuasaan, kekayaan, ya. Dan dia konon tidak pernah sakit selama hidupnya. Ya. Dia selalu sehat, ya. Dan kemudian hal itu membuat dia sombong. Kedudukan, jabatan, ya kan, membuat dia sombong, kemudian dia menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam, ya. Bahkan ayat-ayat Allah, ya, di waktu orang-orang tukang sihir dikalahkan oleh Musa alaihissalam, ya, itu adalah tanda kebenaran Allah, kebesaran Allah, itu pun ditolaknya, ya kan. Tanda yang nyata di depan mata pun ditolaknya. Nah, inilah kesombongan, ya. Segala hal yang mengarah kepada kesombongan, status sosial. Status sosial, seseorang yang misalkan bergelar profesor doktor. Ya. Kemana-mana dia disebut profesor. Maka kemudian dia sombong. Ya. Sombong, merasa hebat. Kemudian dia tidak mau bersimpuh, sujud, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malas untuk ke masjid. Kenapa? Karena dia merasa hebat, merasa pintar. Ya. Karena dia merasa sudah menjadi guru besar. Sehingga dia sombong, dia tidak mau sujud kepada Allah, tidak mau sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Dia cukup, ya, cukup sholat sendirian di dalam rumah dan itu pun kalau sempat. Ya. Sombong, ya, menolak kebenaran. Kenapa? Karena dia memiliki gelar status sosial yang hebat. Dia bangsawan, dia memiliki kedudukan tinggi sebagai pejabat negara. Ya. Dia seorang jenderal. Dia seorang petinggi militer. Maka dia sombong. Dia sewenang-wenang. Kemudian dia ya, tidak membutuhkan Allah. Dia tidak mau ya, tunduk patuh kepada aturan Allah. Ya. Kenapa? Karena kalau dia tunduk patuh kepada aturan Allah, dia takut jabatan dia, kekuasaan dia, status sosial dia itu hilang. Nah inilah. Ya, ini adalah tipuan setan. Ya. Ini adalah tipu daya setan iblis. Ya. Supaya apa? Supaya manusia ya, sombong, takabur. Ya. Supaya manusia ujub. Supaya manusia merasa hebat. Ya. Dan kemudian menolak kebenaran dari Allah. Menolak ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tidak mempelajarinya. Cukup apa yang telah dipelajarinya di bangku kuliah. Apa yang telah dipelajarinya di bangku pendidikan karir dia. Ya. Itu. Jadi akhirnya apa? Akhirnya dia ya, tidak lupa kepada Allah, ya, bahwa Allah itu yang telah memberikan rezeki siang malam kepada dia. Ya. Dia bisa bernafas karena itu adalah atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa hidup sampai sekarang itu juga semuanya adalah atas rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa itu dan kemudian dia merasa bahwa dia hidup ya, bisa hidup karena dia bekerja, bekerja keras, ya kan? Salah, ya, salah. Dia bisa hidup karena Allah, bukan karena kerja keras dia. Dia bisa makan, minum, ya kan? Dia yang dia minum dari mana? Dia minum dari air. Air dari Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memancarkan air, ya, ya, air dari bumi, ya kan? Mata air. Ya. Allah yang menjadikan tanaman, ya, menumbuhkan seluruh tumbuh-tumbuhan tanaman. Dari situ kita makan. Allah yang memperkembangbiakkan semua hewan, ikan-ikan, ya kan? Binatang, semua Allah yang memperkembangbiakkan, tidak ada selain Allah. Dan itulah dari situlah kita makan dari rezeki yang Allah sediakan untuk kita. Ya kan? Nah ini kita lupa terhadap real kondisi akar kondisi permasalahannya. Ya. Maka ketika dia lupa kepada Allah, maka Allah juga lupa kepada dia. Ya. Allah melupakan dia. Ya. Ketika dia lupa kepada Allah, ketika dia menjauh dari Allah, maka Allah juga menjauh dari dia. Maka jangan sampai kita sombong. Ya. Karena sombong, kalau kita punya sombong, yaitu menolak kebenaran dari Allah, dan kemudian meremehkan, menzalimi manusia, maka itulah kesombongan. Ya. Dan kemudian wala fasada, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Ya. Jadi, jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kenapa Fir'aun disebut sebagai fasada? Orang yang membuat kezaliman dan kerusakan di muka bumi. Padahal Fir'aun membangun istana, membangun jalan, membangun jembatan, membangun pelabuhan. Padahal Fir'aun membangun, ya kan, sarana dan prasarana hidup, ya, piramida, sphinx, ya, gitu, ya. Kenapa? Tetap dia dikatakan fasadu fil ard. Karena ukuran fasadu fil ard itu bukan berarti orang-orang yang merusak bangunan, ya. Tapi fasadu fil ard itu adalah orang-orang yang, ya, menentang perintah Allah, menentang ayat Allah. Ya. Ketika dia disuruh untuk menyembah kepada Allah semata, dia menolaknya. Dia mengingkarinya. Itu adalah fasadu fil ard. Dia zolim kepada Allah, kepada manusia lain. Bahkan dia menyeru. Ya. Dia menyeru manusia lain supaya tidak menyembah Allah. Tetapi menyembah kepada selain Allah. Menyembah kepada dirinya, menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah ini adalah kerusakan di muka bumi, ya. Dan kenapa? Karena orang yang mengikuti seruan dia yang sesat ini, maka nanti di akhirat amal-amal perbuatan dia itu ditolak oleh Allah semuanya. Ya, sehingga dia menyesal sekali. Maka inilah fasadu fil ard. Fasadu fil ard itu adalah apabila ketika seseorang telah bekerja keras, beramal, beribadah, ya, melakukan banyak aktivitas kemanusiaan, ya, donasi dan sebagainya, ya, kemudian dia di akhirat tidak dinilai sama sekali Allah. Kenapa? Karena dia kafir, karena dia menolak beribadah semata kepada Allah, karena dia memiliki Tuhan selain Allah, maka itulah fasadu fil ard. Maka contoh fasadu fil ard adalah Fir'aun. Walaupun secara fisik dia sudah membangun banyak bangunan, memperindah istananya, sudah banyak membangun sarana prasarana publik. Ya. Tapi dia tetap fasadu fil ard. Ya. Dia adalah pembuat kerusakan di bumi. Kenapa? Karena dia, ya, membunuh laki-laki, kemudian membiarkan hidup wanita. Ini adalah menyalahi kodrat, fitrah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa fasadu fil ard? Karena dia menolak kebenaran yang disuruhkan oleh Musa alaihissalam. Ya. Dan dia memaksa kepada rajanya untuk menyembah dia. Ya, menyembah Fir'aun itu. Ya, maka inilah fasadu fil ard, ya. Wal aqibatu lil muttaqin. Ya. Dan akhirat itu diperuntukkan kepada orang-orang yang muttaqin. Nah, sebelum menjadi muttaqin, bertakwa, maka dia harus menjadi orang yang beriman, ya. Beriman yang benar. Seseorang tidak bisa dikatakan muttaqin kalau dia tidak beriman yang benar kepada Allah, ya. Ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Karena muttaqin itu adalah menjalankan semua perintah Allah, melaksanakan semua perintah Allah, berusaha keras untuk teguh di jalan Allah, dan kemudian menjauhi larangan Allah, menjauhi cara hidup yang tidak diridhai Allah. Itu adalah takwa, ya kan? Dia berhati-hati jangan sampai dia melanggar perintah-perintah Allah, jangan sampai dia hidup di jalan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan Allah, tidak diridhai Allah. Itu adalah takwa. Nah, untuk itu dia tidak mungkin bisa begitu kalau dia tidak beriman, tidak yakin sepenuhnya kepada Allah, tidak tunduk patuh kepada aturan Allah, tidak mengikuti sunnah Nabi. Ya. Jadi dia tentu ya mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi. Nah, dan dia bisa beriman. Ya. Awalnya dia bisa beriman kepada Allah dan mengikuti sunnah Nabi, tunduk patuh, pasrah kepada Allah, kepada aturan Allah, dan kepada ajaran yang diserukan oleh Rasulullah SAW, itu adalah dengan apa? Dengan mempelajari dulu. Ya. Awalnya mengenalnya dulu, mempelajari dulu. Ya. Ilmu, dengan ilmu. Ya. Dengan mempelajari ayat Al-Quran, ya kan? Ayat Al-Quran, mempelajari kitab suci Allah, Al-Quranul Karim, kemudian mempelajari hadis-hadis Rasulullah, sunnah Nabi, mempelajari sirah Nabawiyah, mempelajari Islam. Ya, secara totalitas, komprehensif. Maka kemudian dia menjalani Islam sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, ya kan, luar dalam, ya, dan dia berkomitmen, ya, menjalani itu, teguh pada itu sampai akhir hayat hidup dia, sampai akhir hayat hidup dia. Nah, inilah mutakin, ya, jalan menuju ketakwaan, ya, insyaallah. Nah, inilah Allah peruntukkan akhirat bagi orang-orang seperti ini. Ya. Maka kalau kita jahil itu artinya bodoh terhadap Islam. Maka kewajiban kita adalah mempelajari Islam. Ya. Kita ini sudah puluhan tahun ya, dicekokin, diindoktrinasi dengan ilmu-ilmu sekuler yang meniadakan Allah. Ya. Kita apa yang kita pelajari di bangku sekolah, ya, dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, ya, sampai kita mendapat gelar sarjana, master, doktor, ya, itu ilmu-ilmu duniawi, ilmu-ilmu materialistik yang menjauhkan kita dari Allah. Justru malah menjadikan hati kita keras. Kenapa? Karena sekuler artinya godless, ya, tidak mengenal Allah. Ya. Kita belajar apapun ilmu itu, kita tidak ada Allah di sana. Padahal sebenarnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menguasai seluruh kehidupan ini. Ya. Biologi, kita belajar biologi, ya kan? Makhluk hidup, ya kan? Manusia, organ tubuhnya, kemudian binatang, ya, sistem peternakan hidupnya, kemudian tumbuh-tumbuhan, sistem perkembangbiakannya, itu semuanya adalah Allah yang menciptakan, Allah yang membentuk, Allah yang memperkembangbiakkan. Tetapi ketika kita belajar di bangku sekolah kita, itu semuanya tidak disebutkan nama Allah. Tapi itu terjadi semuanya karena alam. Karena alam apa alam? Alam adalah apa? Alam itu makhluk, ya kan? Alam itu makhluk tidak bisa apa-apa. Ya. Yang menguasai seluruh alam ini adalah Allah. Yang mengontrol, yang membentuk, yang memperkembangbiakkan, ya kan? Itu adalah Allah, ya kan? Tidak ada alam, ya. Ya. Bencana yang datang kepada kita itu adalah bencana dari Allah Subhanahu wa taala sebagai peringatan kepada kita, sebagai teguran, ya kan? Tazkirah, bukan bencana alam. Ya, salah besar kalau itu dikatakan bencana alam. Itu adalah bencana dari Allah sebagai teguran, sebagai tazkirah, peringatan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah. Karena apa? Karena kita banyak melakukan dosa, ya. Dan kalau misalkan kita sudah baik benar, itu sebagai ujian apakah kita ya kembali kepada Allah atau tidak. Apakah kita bisa bersabar dari ujian Allah, dari kesulitan itu atau tidak? Itu semuanya. Jadi semua yang terjadi di jagat raya ini, di bumi ini, dari gempa, banjir, ya kan, kebakaran, tsunami, ya kan, semuanya itu adalah Allah yang mengatur, yang mengendalikan. Allah yang menjadikan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang membentuk, ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Allah. Kenapa? Karena semuanya itu adalah salah kita. Kalau ada bencana, itu adalah karena dosa-dosa kita. Ya. Allah tidak mengadab suatu kaum kalau dia tidak melanggar perintah Allah. Gitu, ya. Dan ini sudah terjadi, ya, ya, ribuan tahun, ya kan? Ketika orang-orang itu melanggar perintah Allah, maka Allah azab mereka, ya, dengan berbagai macam azab. Jadi azab yang ada di sekitar kita hari-hari, ya, berbagai macam bencana itu adalah sebagai tazkirah kepada Allah, kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lupa kepada Allah, kita ya lebih kepada duniawi kita, ya. Orientasi hidup kita duniawi. Kenapa? Karena dominasi materialistik, ya. Materialistik duniawi, ya, kebendaan, kesenangan duniawi itu sudah mendominasi hati kita dan kita lupa kepada Allah. Tujuan kita adalah lupa kepada tujuan hakikat kita, tujuan hidup kita, yaitu untuk menyembah kepada Allah semata. Tapi kita menyembah kepada harta, menyembah kepada kedudukan. Orientasi hidup kita adalah untuk harta dan kedudukan kita. Nah itulah. Maka Allah peringatkan kepada kita dengan azab-azab itu, dengan bencana-bencana itu, supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah, supaya kita kembali jalan hidup Islam, jalan hidup yang benar. Supaya kita mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita komitmen dengan jalan hidup itu. Ya, itulah sebagai tazkirah peringatan kepada kita semuanya. Saudaraku yang budiman, Tuhan tercerdas, kita lanjutkan lagi. Ya. Kenapa orang itu sesat? Nah, kebanyakan manusia sesat, ya, sebagian besar manusia sesat, itu karena dia hanya hidup taklid. Hidupnya hanya membeo. Dia hanya mengikuti apa yang dia dapatkan, yang diwariskan dari orang tuanya, dari kakek neneknya, dari nenek moyangnya, dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan masyarakatnya. Ya, dari lingkungan kaumnya. Jadi dia hanya taklid, mengikuti, membeo. Ya. Dia tidak mau tahu apakah keyakinannya, warisannya, budayanya yang diwariskan itu salah atau benar. Ya. Ya. Dia tidak mau. Pokoknya masyarakat seperti itu, maka dia ikut-ikutan seperti itu. Nah inilah yang kemudian Allah cela. Ya. Ya. Kebanyakan penghuni neraka itu diazab karena ikut-ikutan ini. Ya, gitu, ya. Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43, mulai ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muhtadun. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Halu inna bima ursiltum bihi kafirun. Fangtaqamna minhum fangzur kaifa kana akibatul mukadzibin. Jadi dalam ayat Al-Qur'an ini ya, itu sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali sebagai sebuah gambaran yang utuh ya. Allah berfirman bahkan mereka berkata sesungguhnya kami mendapati ya, orang tua kami, nenek moyang kami menganut suatu agama, keyakinan ya. Budaya, keyakinan. Ya. Dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka. Ya. Ini adalah perkataan mereka. Ya. Maka dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri, maka orang-orang yang hidup mewah, tokoh-tokohnya, masyarakatnya, ya, orang-orang hidup mewah di negeri itu, orang-orang kaya, orang-orang tokoh-tokohnya, pemimpinnya selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati, ya, kakek moyang kita, ya, orang tua kita, orang tua kami menganut suatu agama keyakinan tertentu dan sesungguhnya kami sekedar mengikuti jejak-jejak mereka. Ya. Ya. Maka Rasul itu berkata, ya, ya, Rasul itu, ya, yang diutus Allah berkata, apakah kamu akan mengikuti juga sekalipun aku membawa engkau agama yang lebih baik, yang lebih mendapat petunjuk, yang lebih benar, ya, yang lebih benar, ya, ya, agama yang benar, ya, daripada agama yang kamu anut, yang kamu warisi dari nenek moyang kamu. Ya. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari, kami berpaling dari keyakinan agama yang kamu serukan itu, ya, kamu diperintahkan untuk menyampaikannya itu. Jadi mereka menolak. Lalu kami binasakan mereka, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan kebenaran itu. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, kita bisa lihat, ya, kita bisa baca dalam sejarah apa yang terjadi dengan kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Lut, ya, kaum Fir'aun. Ya, ya. Mereka itu, ya, kukuh, bersikukuh, ya, tetap mengikuti keyakinan, agama, kepercayaan yang diwariskan oleh lingkungan keluarganya. Yang diwariskan lagi dari kakek neneknya, ya, dari leluhurnya. Turun temurun menjadi keyakinan, ya, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Dan dia tidak mau, ya, mempelajari, ya, tidak mau mengkritisi keyakinan dia. Apa keyakinan itu benar atau salah? Nah, kemudian Allah utus para rasul. Ya. ya, datang ya, dari kalangan mereka, ya, manusia dari kalangan mereka, Allah jadikan Rasul, kemudian diwahyukan kepadanya untuk supaya mengajak, menyeru manusia, kaumnya, supaya ya, hanya menyembah kepada Allah. Ya. Hanya berkeyakinan bahwa ya, penguasa tunggal jagat raya, penguasa tunggal hidup dan kehidupan ini hanya Allah. Pemilik seluruh yang ada di langit dan di bumi itu adalah Allah. Ya. Menyeru manusia supaya hanya menyembah kepada pemilik keagungan. Hanya pemilik seluruh keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah, tidak mempersekutukan dengan yang lainnya. Hanya menyembah kepada Allah dan tidak menyembah kepada yang lainnya, ya. Hanya taat patuh sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan meninggalkan keyakinan agama, kepercayaan yang diwariskan oleh kakek neneknya, oleh bapak ibunya, orang tuanya, kakek neneknya, nenek moyangnya. Tapi mereka kebanyakan itu berpaling, ya, mereka mendustakan, ya. Kenapa? Karena itu mereka malas untuk berpikir dan merenung, ya, ya, tentang jalan hidup yang benar, tentang Tuhan-Tuhan yang dia sembah itu, ya. Padahal Tuhan-Tuhan yang disembah itu selain Allah itu adalah yang Tuhan-Tuhan yang sangat lemah, ya. Tuhan jelas ya, ciri khas Tuhan yang lemah itu adalah dia tidak maha mengetahui dan tidak maha mendengar, tidak maha melihat, ya. Ciri khas, ya. Sementara Allah adalah maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat, dan Allah maha adil, ya. Dan Allah maha pemberi balasan, ya. Allah mampu memberikan balasan kepada hamba-hambanya sekecil apapun kebaikan dia. Dan Allah juga maha memberi pembalasan sekecil apapun, ya, kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Nah, dan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang lain yang mampu melakukan seperti itu selain Allah. Ya. Jadi ini jelas sekali, ya. Ya. Apalagi patung-patung, ya. Apa itu dalam bentuk salib, apa-apa itu dalam bentuk patung-patung yang lain, ya, tidak ada. Tidak ada, dia tidak memberikan, bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Tidak bisa apa-apa, ya. Cuma benda mati, ya. Bagaimana benda mati bisa disembah? Oh, itu hanya visualisasi, visualisasi dari Tuhan yang sungguhnya. Allah tidak butuh visualisasi, ya. Allah maha suci dari segala macam bentuk visualisasi, reinkarnasi, perwujudan, ya. Kenapa? Karena Allah adalah maha suci, ya. Ya. Jadi Allah tidak seperti yang kita bayangkan zatnya, ya. Allah maha suci, ya. Allah maha adil, maha besar, maha tinggi. Jadi apa yang disembah selain Allah, ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu adalah Tuhan yang sangat lemah, ya. Sangat lemah, bahkan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, ya. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamdu. Jadi jangan sampai kita taklid, ya. Maka kalau kita taklid hanya sekedar membio, ikut-ikutan, ya, malas untuk berpikir, malas menggunakan akal pikiran kita, malas untuk menggunakan hati nurani kita, ya, maka kita akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena modal utama kita, modalitas utama kita untuk mencari jalan hidup yang benar adalah dengan memfungsikan, ya, hati nurani kita, akal pikiran kita, ya, kemudian pendengaran dan penglihatan kita. Itulah, ya, modalitas yang Allah berikan kepada seluruh manusia, ya. Pendengaran batin, pendengaran hati, ya. Dan dengan itulah insya Allah kita akan bisa menentukan, ya, bisa membedakan mana yang jalan hidup yang benar, mana jalan hidup yang salah, mana keyakinan yang benar, mana keyakinan yang salah, mana kepercayaan, ya, penyembahan yang benar, mana penyembahan kepercayaan yang salah, ya. Jangan takut untuk berubah, ya. Walaupun itu mungkin sudah menjadi kebiasaan dari kecil karena sudah dididik oleh orang tua seperti itu. Jangan takut berubah, ya. Selama nafas kita masih ada, selama masih ada kesempatan hidup di dunia ini, maka itu adalah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup fitrah, yaitu Islam. Bagi orang-orang Muslim yang sudah Muslim, maka Allah berikan kesempatan bagi mereka untuk kembali kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, untuk bertaubat, ya. Minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya. Kenapa? Karena Bisa jadi kita adalah Muslim tapi banyak dosanya. Ya. Maka kita harus selalu berusaha untuk minta ampun kepada Allah tiap hari, insya Allah. Ya. Rasulullah sendiri, ya, sebagai pribadi yang maksum, ya, Muhammad SAW sebagai orang yang maksum, orang yang sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, itu meminta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, itu minimal 70 kali tiap hari. Minimal. Dalam riwayat lain adalah minimal 100 kali dalam satu hari. Minimal, ya. Padahal beliau adalah yang maksum. Orang yang sudah dijamin, sudah diampuni Allah dosa-dosanya, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang. Tapi beliau tetap minta ampun kepada Allah. Kenapa? Beliau ingin memberikan contoh kepada kita, ya, sebagai pribadi yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah. Beliau banyak melakukan sholat malam, ya, sholat malam, qiyamul lail, ya, sebagai sholat sunnah, ya. Kenapa? Ketika Aisyah, istri Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan itu? Padahal engkau adalah sudah diampuni Allah dosa-dosanya, ya, bagi yang sudah lalu maupun yang akan datang, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur, ya, yang bersyukur pada Allah. Jadi, subhanallah. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, ya kan? Ya. Langit, bumi, ya, semua yang ada di sekitar kita itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita tidak berdosa, tidak melakukan dosa, tetap kita harus, ya, bersyukur kepada Allah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Dan manusia banyak dosa, otomatis juga perlu banyak banyak banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang budiman Tuhan cerdas, ya. Maka inilah, ya, peringatan yang sangat keras bagi, ya, manusia yang hanya mengikuti, ya, hanya mengikuti warisan keyakinan dari orang tuanya. Kita harus introspeksi diri, ya. Jangan sampai kita merasa benar, meyakini benar, padahal kita berada di jalan hidup yang salah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am. Ya. Ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kita berada di jalan hidup yang benar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-An'am, surat 120, ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا صَدَّ كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Surat ayat 125 dan 126. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan petunjuk, ya, mendapatkan hidayah, berada di jalan hidup yang benar, maka dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan siapa yang dikehendaki Allah menjadi sesat, maka dia jadikan dadanya menjadi sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Allah, jalan Tuhanmu yang lurus, Shiratal Mustaqim. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan, ya, yang mau menerima peringatan. Jadi jalan hidup yang lurus, ya, jalan hidup yang dimulai dari hati, ya, dari hati, ya, dari hati. Allah jadikan dadanya, hatinya menerima Islam. Ketika Rasulullah menceritakan tentang ayat ini, Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana tandanya, ya, hati yang terbuka, ya, yaitu yasroh sodroh, yasroh sodroh, yaitu dada yang terbuka kepada Islam. Maka Rasulullah mengatakan tandanya hati yang terbuka kepada Islam, berada jalan yang benar, itu adalah dia, ya, dia, ya, banyak meninggalkan kenikmatan duniawi, ya, kemudian dia hatinya terpaut kepada akhirat. Dia persiapkan hidup dan kehidupannya untuk akhirat, ya, untuk kehidupan setelah mati. Nah, itulah tanda bahwa dia hatinya terbuka dan dia siap kapanpun untuk mati. Ya. Dan dia siap kapanpun dia mati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hati yang terbuka, ya. Maka jalan hidup Islam adalah jalan hidup yang orientasinya untuk akhirat. Ya. Ya. Hidup dan kehidupannya adalah untuk akhirat, ya. Ya. Jadi dia hidup di dunia ini untuk mencari perbekalan sebaik mungkin untuk beriman sepenuhnya, ya, sepenuh hati, ya, kemudian menjalankan perintah-perintah Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa raga, mengikuti sunnah Nabi sepenuh hati, sepenuh raga, ya. Maka dia hidup dalam jalan yang benar. Maka itulah jalan yang lurus, ya. Jalan yang benar dan jalan yang di atas ayat-ayat Allah, ya. Hidupnya sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, ya. Dia mengikuti jalan hidup sebagaimana yang diperintahkan Allah di dalam ayat Al-Quran. Dan sesuai dengan apa yang disunahkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian sesuai dengan sunnah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ya. Ini adalah jalan hidup yang benar. Ya. Jalan hidup yang menuju kepada keabadian akhirat, surga seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi selama-lamanya. Ya. Saudaraku yang budiman atau cerdas, maka apakah kita peduli kepada hidup kita? Ya. Sekali lagi pertanyaannya di awal adalah apakah kita peduli terhadap diri kita, terhadap hidup kita, terhadap nanti kehidupan kita setelah mati kita, yang selama-lamanya itu. Ya. Maka pertanyaan ini harus senantiasa terngiang di dalam benak pikiran kita. Ya. Kalau memang kita peduli dengan kehidupan kita, nasib hidup kita ini, ya, maka kita harus mempersiapkan diri kita, ya, memperbaiki diri hidup kita ini untuk menuju kepada kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Jangan sampai kita diazab oleh Allah di nerakanya. Ya. Jangan sampai kita diazab Allah di dalam alam kubur. Jangan sampai kita, ya, ya, menjadi kerak, ya, bahan bakar daripada api neraka. Nah, supaya kita tidak menjadi bahan bakar api neraka, maka kita berusaha keras, ya, menuju kepada jalan hidup yang benar, jalan hidup yang diridhoi Allah, yaitu jalan hidup Islam, ya. Jelas jalan hidupnya, ya. Jalan Islam adalah jalan al-haq, ya. Jalan yang jelas. Semakin kita pelajari, ya, ya, jalan-jalannya, maka semakin jelas terang, ya. Semakin nyata. Sementara jalan hidup kebatilan, jalan hidup selain Islam, itu adalah jalan hidup yang batil, jalan yang tidak jelas, jalan yang banyak kegelapan, banyak yang remang-remang, ya, jalan yang banyak membingungkan dan banyak keraguan-raguan. Gitu ya. Banyak meragukan, banyak membingungkan, banyak pertanyaan, banyak kegelapan. Gitu, ya. Karena apa? Karena modalitas daripada keyakinan di luar Islam itu adalah doktrinasi. Ya. Doktrinasi. Ya. Nah, sementara jalan hidup yang benar, jalan hidup Islam itu adalah dengan membukakan hati, pikiran. Dadanya, ya. Bukan doktrinasi. Orang yang disuruh Islam adalah, yang diminta Islam adalah komitmen dengan jalan perjuangan hidup yang benar. Dan komitmen jalan hidup yang benar itu membutuhkan sungguh-sungguh, ya. Salat lima waktu itu butuh sungguh-sungguh. Jihad fisabilillah, dakwah ila Allah itu juga butuh sungguh-sungguh komitmen. Karena apa? Karena ada tadhiyah, ada pengorbanan, ya. Waktu, tenaga, pikiran yang sungguh-sungguh siang malam, ya. Maka itu bisa diraih, hanya bisa diraih dengan hati, ya, dengan jalan hidup yang, dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih, dengan kesadaran yang hakiki, ya, dengan kesadaran, dengan naluri, ya, dengan fitrah yang jelas, bukan dengan doktrinasi, bukan dengan paksaan. Sementara kalau keyakinan di luar Islam itu adalah batil. Kenapa? Karena kebanyakan doktrinasi, paksaan, ya, gitu, ya, bukan dengan hati, ya. Ya, dia dipaksa untuk percaya bahwa ada sang juru selamat yang akan menghapus, yang akan menyelamatkan dia. Ya. Ada sang juru penebus dosa yang menebus dosa-dosa dia. Jadi seperti itu, ya, doktrinasi. Ya. Agama-agama lain juga begitu. Ada dewa ini dan dewa itu yang nanti akan, ya, menyelamatkan dia nanti di akhirat. Doktrinasi. Bukan dengan hati, bukan dengan keyakinan, kesadaran yang hakiki. Nah, inilah. Maka insya Allah, ya, Islam akan menang. Kenapa? Dengan hati. Islam itu dengan hati. Dengan kesadaran yang hakiki, yang melingkupi seluruh hati dan pikiran, seluruh jasad, ya, fisik maupun non-fisik. Ya. Maka seorang muslim adalah menggerakkan seluruh dimensi, potensi hidup dia, ya, fisik dan non-fisik, ya, batin dan fisik, untuk sungguh-sungguh menetapi jalan hidup yang benar, jalan hidup yang digariskan oleh Allah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka dia hidup sungguh-sungguh, ya, mencari kebenaran, hidup dalam kebenaran itu, ya, menetapannya sungguh-sungguh lahir batin sampai akhir hayat hidup dia, sampai kematian menjemput dia, sungguh-sungguh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, tidak ada Tuhan selain Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah, taat kepada Rasulullah, dan komitmen sampai akhir hayat hidup dia, ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Saudaraku yang budiman dan cerdas, inilah jalan hidup yang benar, insya Allah, seruan seri dakwah ila Allah. Kita menyeru kepada Allah, menyeru kepada jalan hidup yang benar, jalan Islam. Insya Allah, sesuai dengan yang didakwahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah demikian, kita lanjutkan dengan presentasi yang lainnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.